Apa-apakan yang penting kita bisa melewati waktu dengan senang. Dengarkan. Karena terkadang hati yang berbicara suka banyak maunya. Mungkin karena rasa atau faktor cuaca, atau mungkin hanya sekedar ingin coba-coba. Bla bla bla bla, bukan berarti gak mencinta.